berjalan secepat ini. Aku takutkan benar terjadi adanya perbedaan mengalahkan rasa, dan kita menyerah kalah pada keadaan. Jump up. Drop with me. Oh, like it, I do it like it. Drop with me. Oh, like it, I do.